Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Su'ila Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, al-ikhbaru biwafati syakhsin ma, menyampaikan berita tentang wafatnya seseorang. Li aqribaihi wa astiqaihi, untuk kerabat-kerabat dan teman-temannya. Li yajtami'u lis-salati alaihi, sehingga mereka bisa berkumpul untuk mensalatkannya. Hal yadkhulu dzalika fi an-na'il mamnu' am anna dzalika mubah? Apakah hal seperti ini termasuk na'i yang terlarang, ratapan yang melarang, yang terlarang, atau hal seperti ini diperbolehkan? Di dalam hadis yang sahih, na'am barakallahu fikum, bahwa di antara perkara-perkara jahiliyah yang masih ada di dalam umat ini adalah apa? An-na'yu. An-na'yu, meratap. Begitu. An-na'yu, meratap. Nah, ketika kita memberi kabar SMS, mungkin telepon, lewat radio, ada fulan meninggal dunia, maka nanti jam 10 akan disalatkan di Masjid Ibnu Taimiyah. Bagi ikhwan-ikhwan yang ingin mensalatkan, kami persilakan pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian timur. Berarti bagian baratnya berapa? Jam berapa itu? Hah? Jam 8 kan begitu. Mungkin. Artinya diumumkan lewat SMS, lewat radio. Seperti ini boleh apa enggak? Dijawab oleh beliau. Hadza minan na'il mubah. Ini termasuk na'i yang mubah, diperbolehkan. Walihada na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad alaihi wasallam mengumumkan, memberitakan an-najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi, tentang Najasyi yang meninggal pada hari tersebut. Dari mana Nabi Muhammad alaihi wasallam mengetahui Najasyi meninggal pada hari itu? Hah? Dari wahyu, jauh Ethiopia sana, Habasyah dengan Madinah. Dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi, Nabi Muhammad AS, na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin Najasyi. Nabi memberitakan tentang kematian atau wafatnya Najasyi. Maka beliau memerintahkan kami untuk salat gaib, salat jenazah secara gaib. Karena Najasyi di sana, di Habasyah, tidak ada yang mensalatkannya secara syar'i, secara islami. Ini bukti boleh. Nabi Muhammad AS mengumumkan untuk sahabat-sahabatnya, ayo salatkan Najasyi. Wa qala fil mar'ati allati kanat taqumul masjida. Demikian juga sabda Nabi Muhammad alaihi salam tentang wanita yang biasa menyapu masjid meninggal malam hari. Mantan budak berkulit hitam sudah tua, biasanya menyapu masjid. Begitu. Fadafana as-sahabatu radhiyallahu anhum wa lam yukhbirun nabiyya. Maka para sahabat memakamkannya tanpa memberitahukan kepada Nabi karena malam hari. Dalam riwayat yang sahih disebutkan para sahabat khawatir mengganggu. Faqala hal lakuntum adantumuni? Pagi harinya Nabi Muhammad alaihi salam merasa kehilangan. Di mana budak yang biasa menyapu itu? Kata para sahabat sudah meninggal ya Rasul. Tadi malam sudah kami kubur. Kata Nabi, hadis sahih, kata Nabi, hal lakuntum adantumuni? Mengapa kalian tidak memberitahuku? Paham sisi pendalilannya? Nabi Muhammad AS menanyakan, kenapa kalian tidak beritahu saya? Artinya boleh atau tidak memberitahu orang lain tentang meninggalnya seorang? Boleh. Fulan sudah meninggal loh. Fulan sudah meninggal. Fal ikhbaru, ingat stressingnya di sini. Fal ikhbaru bimauti syakhsi min ajli an yakthural musalluna alaihi la ba'sa bih. Memberitakan, mengkhabarkan tentang meninggalnya seseorang agar yang mensolatkan banyak, ini tidak mengapa. Boleh. Li'anna dhalika mimma waradat fi mithlihi sunnah. Karena yang seperti ini dibawa di dalam sunnah. Wa amma na'yuhu ba'da dafnihi. Ingat stressingnya. Adapun na'i ba'da dafnihi, setelah dikuburkan, falaisa minal masyru', tidak disyariatkan. Bal huwa minan na'il manhi anhu. Bahkan ini termasuk na'i yang terlarang. Jadi na'i yang terlarang itu ada beberapa bentuk. Na'i itu meratap termasuk diantaranya. Jadi yang dilarang oleh Nabi Muhammad AS yang disebutkan sebagai perkara-perkara jahiliyah kebiasaan orang jahiliyah, kalau ada seseorang meninggal dunia, bayar orang. Si A meninggal, saya bayar si C, ini $1,000,000. Banyak sekali. Maksudnya ini 10 dinar. Tugasnya apa? Nangis. Memang ada penangis-penangis zaman dulu itu. Bertugas nangis. Kamu nangis, meratapi kematiannya, sekaligus sebutkan kebaikan-kebaikan dia waktu hidup. Kan kayak gitu. Bapak ini dulu orang baik. Ini tamu-tamu sambil berdatangan. Ini termasuk naijah jahiliyah, zaman jahiliyah seperti ini, dibayar. Jadi wanita-wanita itu dibayar, terutama kamu wanita dibayar. Pekerjaan ini, profesi. Ya, profesi tukang nangis. Dalam hadis Ummu Salamah disebutkan kan, Ummu Salamah sudah didatangin berapa banyak wanita untuk ikut menangis menemani. Padahal yang meninggal suaminya orang. Kan begitu, suaminya orang, tapi mereka dapat untuk cari uang bisa nangis. Air mata buaya kan gitu. Bisa menangis. Yang bisa menangis jadi artis ini. Jadi dibayar sekian kan, kamu menangis. Apa yang dikerjakan? Dia nangis untuk menunjukkan kepada orang bahwasanya orang ini baik. Disebutkan dia dulu pernah begini, namanya fulan bin fulan. Kebaikannya begini. Ini termasuk yang terlarang. Demikian juga yang di koran-koran Lim Sing Hong itu. Cina itu loh gambarnya salib, disebutkan dulu pernah menjabat begini, semua disebutkan. Ini termasuk yang terlarang seperti ini. Ditiru umat Islam, jangan ditiru oleh umat Islam. Bapak Kiai Haji ini dulu begini, semua sebutkan. Pernah memimpin begini, memimpin penyerangan, demonstrasi. Dianggapnya baik kan begitu. Enggak boleh. Artinya sebatas, secukupnya. Artinya begini. Si fulan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarganya minta disolatkan di Masjid Ibnu Taimiyah. Jam 11. 11 siang. Karena akan langsung dikuburkan di Pringgolayan. Ada kuburannya enggak Pringgolayan? Ada enggak? Yang orang Pringgolayan ada? Ini Abu Zaki Pringgolayan. Mana antum? Dari mana? Oh, di Jajar ada enggak? Ada kuburan ya Jajar? Atau banyak? Jadi gitu, akan dikuburkan di makam Hollywood. Yang ikut dulu siapa ya? Perjalanan ke Bandung kita lewat Purworejo. Purworejo naik mobil, yang nyopir dulu Pak Bowo. Itu Bowo itu orangnya ada itu, saksi hidup. Jadi kan kita lewat jalan, sebelah kiri kita bukit. Jadi bukit-bukit tapi enggak terlalu tinggi, mungkin tingginya satu masjid gini aja. Masjid. Jadi ada sisi bukit itu pinggir jalan tapi jalan sebelah kiri, berarti selatan jalan. Tulisannya pakai batu, dibentuk pakai semen itu. Tulisannya Hollywood. Artinya niru yang di Amerika itu loh. Tahu kan yang di Amerika? Tahu. Tulisannya besar Hollywood. Itu 3 meter berikutnya ternyata Pasarean. Ternyata oleh orang kampung kuburan itu dinamakan Hollywood. Hollywood gitu. Artinya akan jam 11 nanti akan dikuburkan di Pringgolayan. Untuk ikhwan yang berkesempatan datang silahkan pakai SMS, telepon, lewat radio. Boleh enggak seperti ini? Harap datang imamnya. Boleh? Boleh. Jam 11 sudah disalatkan. Setengah 12 sudah dimakamkan. Pada zuhur anak SMS. Telah meninggal hari ini Al-Akh Fulan bin Fulan dan telah dikuburkan tadi di Pringgolayan. Harap sebarkan. Sekarang kan modelnya harap sebar-sebarkan kayak gitu. Sebarkan. Memangnya pimpinan oh sebarkan. Enak sekali lah sebarkan. Seperti ini boleh enggak? Enggak boleh. Sudah enggak ada faedahnya kan? Sudah selesai. Sudah dikuburkan selesai. Enggak usah diumumkan di radio lagi. Telah meninggal dunia Al-Akh Selamat bin Salamah bin Salim bin Abu Salamah. Tadi pada pukul ini dan telah dikuburkan di Pringgolayan. Harap ikhwan jangan mencari dia lagi. Ini seperti ini enggak boleh karena sudah dikuburkan. Artinya kita menyampaikan berita secukupnya tentang meninggalnya fulan bin fulan, dikuburkan sekian, yang ingin mensolatkan jam sekian di sini. Sudah. Sebatas itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.